تعليما كثيرا. الحمد لله kajian Al-Mubadarah ilal Khairat telah selesai dan masuk season kedua tanya jawab setelah yang berikut ini. Radio Indah Siar 91,8 FM, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, bismillah, semoga Allah menjaga antum dan memudahkan urusan antum, Ustaz. Amin. Apakah berdosa jika tidak memberi uang kepada orang tua yang sudah tidak bekerja dan kadang meminta kepada anaknya yang kurang mampu dan banyak hutang dalam keadaan orang tua tersebut memiliki harta yang bisa dijual seperti rumah dan mobil? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khairan. Ini perlu diketahui, apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau anak perempuan, maka itu sudah lagi tanggung jawab suaminya, maka kaitannya dengan suaminya, mengizinkan atau tidak mengizinkan untuk memberi orang tuanya. Artinya, tanggung jawab atau ketaatan seorang perempuan lebih kepada suaminya daripada orang tuanya. Adapun laki-laki, maka ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dirinya, bahwa bapakku meminta, bapakku begini, bapakku begitu, Nabi menjawab dengan kalimat, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Maknanya, hendaklah engkau memberikan pada mereka apa yang mereka hajatkan, apa yang mereka perlukan. Karena kamu adalah milik orang tuamu. Kamu dan hartamu li'abik. Anta wa maluka li'abik. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini hukum asalnya. Kecuali kalau memang tidak mampu. Maka sampaikan dengan baik-baik pada orang tua, saya tidak mampu, saya tidak punya. Mudah-mudahan tidak berdosa. Berbeda dengan orang yang mampu tetapi dia bakhil pada orang tuanya sendiri, maka ini yang terancam dengan ancaman-ancaman dosa, karena dia anak laki-laki yang harusnya dia mengurusi orang tuanya, membiayai orang tuanya, memberikan penghidupan pada orang tuanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar pada kesulitan kita dan kalian dan semua kaum muslimin. Amin. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afan mau tanya Ustaz, bagaimana jika ada seorang yang mempunyai hutang, kemudian dia meninggal, dan belum sempat membayar hutang tersebut, karena belum mampu membayar, tetapi dia ada niatan untuk membayar, tapi qadarullah, Allah belum memampukan dia untuk membayar. Apakah dia tertahan untuk masuk ke dalam jannahnya, karena hutangnya? Nah, ada riwayat demikian bahwa mereka akan tertahan karena hutang-hutangnya sampai orang yang memiliki piutang tadi meridokannya. Barakallahu fikum. Hanya saja, wallahu alam, ketika dikatakan dia tidak mampu padahal dia berniat untuk membayar tetapi tidak mampu, maka ini wallahu ta'ala alam, Allah yang akan menghisabnya. Barakallahu fikum. Dan tentunya apa yang berkait dengan manusia biasanya akan diadili dengan seadil-adilnya yaumul qiyamah, dengan didatangkan dua khosmain, dua orang yang bertikai tadi, yang berutang dan yang diutangi, yang punya hutang dan yang punya piutang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kecuali kalau dia sesungguhnya mampu tetapi tidak mau membayar, ini yang terancam dengan ancaman dosa. Matlul ghani bulmun. Matlul ghani adalah orang menunda bayar hutang dalam keadaan ghani, dalam keadaan kaya, atau dengan makna mampu. Orang yang mampu tapi tidak mau bayar hutang, maka itu adalah kedzaliman. Adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Dan kedzaliman itu kegelapan yaumil qiyamah. Tetapi kalau tidak mampu, Allah mengatakan pada mereka-mereka yang punya piutang untuk memaklumi orang yang belum bisa bayar hutang karena kemiskinannya. Faman kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ternyata dia usrah, punya kesusahan, kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berilah tunda. Berilah tunda ini, tunggulah sampai dia mampu. fanadhiratun ila maisar. Sehingga bersikap bijaklah, wahai pemilik harta yang dihutangi, dan bersungguh-sungguhlah, wahai orang yang berhutang, untuk membayar. Jangan menyatakan, saya niat mau bayar, tapi gak mampu. Saya niat mau bayar, tapi saya gak mampu. Padahal gak berusaha. Kalau kamu niat, ya harus berusaha. Walaupun dengan mencicil. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, keluar dari tema. Apakah ada keterangan tentang akhlak khusus kita dalam memuliakan habaib? Nah, habaib bermakna ahli bait mungkin. Kalau habaib secara umum saya tidak tahu karena apa yang dimaksud. Tetapi kalau habaib yang dimaksud adalah ahli bait itu bukan hanya keturunan Ali. Keturunan Ali, keturunan Abbas, keturunan Ja'far, keturunan Aqil radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai mereka. Maka keturunannya adalah Ahlul Bait. Dan termasuk Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tentang istri-istri Nabi dan kemudian menyatakan liyutahhirukum Ahlul Bait. Ini adalah agar Allah mensucikan kalian, wahai istri-istri Nabi, wahai Ahlul Bait. Berarti istri-istri Nabi juga Ahlul Bait. Maka siapa Ahlul Bait? Istri-istri Nabi, keluarga Nabi, anak-anak Nabi, kemudian turunan Ali, turunan Abbas, turunan Ja'far, turunan Aqil. Mereka semua adalah ahli bait. Kalau mereka adalah benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kaum mukminin, maka mereka memiliki keutamaan di atas yang lainnya. Itu jelas, karena Nabi SAW menyatakan, Udhakirukumullah fi ahli baiti. Udhakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian tentang ahli baitku. Aku peringatkan kalian tentang ahli baitku. Diulang oleh Rasulullah SAW bahwa aku peringatkan kalian, aku ingatkan kalian tentang keluargaku, ahli baitku. Maka kita berkewajiban untuk memuliakannya, mementingkan mereka. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, mau nanya, apakah boleh takziah kepada saudara pemilik kita yang kafir? Dan bolehkah kita ikut kumpul dalam menemui tamu-tamunya? Jazakallah khairan. Kita boleh berbuat kebaikan kepada orang-orang kafir, tetapi dengan syarat. Dalam rangka mendakwahi mereka dan menjelaskan pada mereka bagaimana akhlak Islam yang baik. Artinya, bukan berdasarkan kita mencintai orang-orang kafir karena kita tidak suka. Dan wajib untuk tidak suka dengan orang-orang yang mencerca Allah, menyatakan Allah memiliki anak misalnya. Atau menyatakan bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Dan lain-lain, tentunya kita benci. Tetapi sikap baik kita adalah menerangkan pada mereka, beginilah adab Islam, akhlak Islam, mudah-mudahan mereka tertarik dan masuk Islam. Barakallahu fikum. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menengok seorang Yahudi yang sakit. Kemudian ketika melihat akhlak Rasulullah SAW yang baik, si sakit tadi memandang kepada bapaknya. Bapaknya paham. Atik Abul Qasim, kata bapaknya. Turuti Abul Qasim. Maka dia masuk Islam. Mengapa? Karena melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka fakir, miskin, kelaparan, ya wajib kita bantu. Tapi bukan karena kita mencintai mereka, bukan. Karena menunjukkan inilah bagaimana keindahan Islam, bagaimana sikap Islam yang baik, bagaimana akhlak Islam, bagaimana sosialnya Islam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan itu sebagai dakwah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sebaiknya batasan berhias bagi muslimah pada saat walimatul urs atau pengantin wanita, dan kondisi kedua pada suami? apakah boleh memakai bulu mata palsu, rambut palsu, kuku palsu, atau mengecat rambut dengan cat yang beredar di pasaran, yaitu bahan kimia? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Boleh menghias pengantin, khususnya pengantin perempuan, untuk di tengah-tengah para wanita. Artinya saya khawatir kalau kemudian setelah dihias kemudian ditaruh di apa itu namanya singgasana atau kuade, dipertontonkan kepada semua hadirin laki-laki dan perempuan, maka itu sama sekali bertentangan dengan sunnah, bertentangan bahkan dengan Al-Quran tentang hijab. Maka wanita di tengah wanita, laki-laki bersama laki-laki. Barakallahu fikum, sehingga ada terpisah antara keduanya. Maka kalau di tengah-tengah para wanita silakan berhias, tetapi tidak boleh merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mencabut bulu alisnya, kemudian diganti dengan pensil atau dengan bulu, dengan alis palsu. Jangan menyambung rambut, karena Nabi SAW melarang dengan keras siapa yang menyambung rambutnya. Demikian pula Rasulullah SAW melarang siapa yang mentato, karena kadang-kadang mereka menganggap tato itu sebagai hiasan. La'anallah, Allah melaknat an-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya atau yang minta dicabut bulu alisnya. Demikian pula tidak boleh mengukir gigi dan lain-lain. Barakallahu fikum. Sehingga kalau merubah apalagi permanen, maka itu yang termasuk larangan taghyir khalqillah, merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tidak permanen, seperti sebagian ulama membolehkan untuk meluruskan rambut atau yang kemudian kembali lagi setelah itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menerima bantuan bansos, Pak, dari pemerintah, Ustaz, di mana ada pemotretan wajah sambil pegang KTP dan kartu keluarga yang digunakan oleh panitia sebagai bukti atau arsip bahwa dana bantuan sudah tersampaikan sesuai dengan data? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik. Nah, boleh saja menerima bantuan kalau memang dia adalah layak untuk mendapatkan bantuan, artinya termasuk fuqara, masakin, atau orang yang pas-pasan. Berarti permasalahannya hanya pada masalah fotonya. Dan para ulama menyatakan hukum asal foto itu adalah haram. Foto makhluk hidup maksudnya, karena disebutkan dalam sekian banyak hadis, ancaman keras bagi para musawwirin. Asyadda azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras adabnya nanti pada hari kiamat adalah para pembuat-pembuat gambar makhluk hidup. Baik. Kemudian para ulama melihat tentang darurat bagi bukti atau saksi. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah dalam satu pendapat beliau mengecualikan KTP, paspor dan sebagainya, karena itu adalah bukti bahwa ini benar-benar saya. Fotonya seperti apa yang ada pada wajah saya ada di paspor tersebut. Demikian pula perkara yang sejenis itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya, bismillah, bagaimana tips-tips untuk hidup sederhana atau tidak boros? Bagaimana cara menasihati istri untuk hidup sederhana jika khawatir akan menyinggung perasaan istri? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Kalau khawatir tersinggung, mungkin dikira suaminya pelit, ya, itu yang paling sering, maka katakan kepadanya bahwasanya engkau ngirit untuk dirimu sendiri, bukan untuk saya. Artinya berupayalah engkau untuk menabung, simpan pada dirimu. Cukup kamu membeli yang apa yang diperlukan saja, sesuai dengan hajatnya saja, tidak berlebihan, tidak boros. Maka sisanya kamu pegang. Sehingga dia merasa kalau dia itu tidak boros, ngirit, itu keuntungannya buat dia sendiri. Suatu saat ada hajat, dia ingin membeli barang-barang yang dia perlukan dalam memasakkan beberapa perangkat-perangkat dapur mahal-mahal, dia akan bisa membelinya karena dia ngirit dalam perkara-perkara yang tidak perlu. Barakallahu fikum. Sampaikan padanya dalil, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan mubadzir, karena sungguhnya para mubadzirin, orang-orang yang menghamburkan harta sia-sia, itu adalah ikhwannya syayatin. Dengan nasihatnya tersebut, dia akan paham bahwa bukan karena engkau pelit, bukan karena engkau bakhil, tetapi karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan boros membeli perkara-perkara yang tidak perlu, yang kemudian terbuang begitu saja, sia-sia. Tapi ngiritlah, sampai engkau bisa menabung dan bisa membeli perkara yang lebih diperlukan nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan Pak Penyiar, dan mencurahkan keberkahan dan hidayahnya untuk kita semua. Amin. Dan semoga Allah memberi pertolongan untuk kita semua di tengah pandemi ini. Amin. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, apakah jika dalam bisnis online, sebelum mempostingkan dagangan, kita terlebih dahulu membukanya dengan faedah-faedah, setelah bismillah dan salam, kemudian baru memposting dagangan, atau berdagang sambil mengajak kepada kebaikan? Apakah diperbolehkan Ustaz? Atas nasihat Ustaz, ana haturkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidak mengapa sungguhnya kita mengajak dan berdakwah dalam keadaan kita sedang berbisnis. Tetapi peringatan saya, wallahu ta'ala alam, jangan sampai kemudian punya niatan dakwah itu untuk melariskan dagangan. Jangan sampai engkau menjadikan dakwah sebagai alat bisnis. Itu yang saya khawatir. Banyak orang yang mengkait-kaitkan dengan agama, mengkait-kaitkan dengan ayat dan hadis, mengkait-kaitkan dengan urusan syariat, urusan fikih dan sebagainya, ternyata hanya untuk melariskan dagangan. Maka kita akan katakan betapa rendahnya apa yang kamu cari dan betapa mahalnya alat yang kamu pakai. Enggak seimbang. Alat yang kamu pakai ayat, hadis, sedangkan yang dicari dunia. Betapa rendahnya dunia. Dunia yusama dunia li'annahu dani. Dunia dikatakan dunia, maknanya dani, rendah. Maka jangan sampai kita memperalat agama untuk bisnis. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, kajian dan sesi tanya jawab telah selesai pada hari ini. Dengan bab yang baru, Al-Mubadarah ilal khairat, bersegeralah kepada kebaikan. InsyaAllah banyak memberi manfaat dan faedah buat diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Bersegeralah dalam kebaikan, baik sepotong roti atau sebuah kurma, atau menyingkir duri di jalanan. Akhirul kalam, kami yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.